Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah, yakni penjelasan tentang problematika jahiliyah yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan ya bahwa perintah untuk bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah ini tidak kemudian membuat kita tidak memberikan toleransi dalam permasalahan khilaf, dalam permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Ini apabila kedua belah pihak sama-sama memiliki dalil, hanya saja terjadi perbedaan pemahaman terhadap satu dalil tersebut, maka hendaknya seseorang memiliki sikap yang toleran, berlapang dada. Ketika dia melihat ya bahwa pada saudaranya ada sisi kebenaran, sehingga tidak kemudian dia menjauhi saudaranya kemudian menganggap saudaranya tersebut sebagai seorang musuh. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan kepada kita tentang dua jenis ijtihad. Ya. Kata beliau, "Wa hadzal ijtihad 'ala qismain." Beliau hafizahullah taala mengatakan bahwa ijtihad itu ada dua jenisnya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qismun dhahara dalilu ma'a ahadi tarafain al-mukhtalifain fihi. Yang pertama, ya, jenis ijtihad yang pertama adalah jenis yang dalil itu tampak jelas berada pada salah satu sisi atau salah satu pihak yang berselisih. Jadi misal mereka berbeda pendapat tentang suatu dalil, tapi ternyata dalilnya demikian jelas, ya. Dalilnya lebih menguatkan salah satu pendapat dari dua orang pihak yang berselisih tersebut. Fayajibu akhdhu ma alaihi dalil. Maka wajib untuk mengambil ya apa yang memiliki dalil, yang dalilnya kuat. Wa tarku ma lam yakum alaihi dalil. Dan wajib untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau ada satu permasalahan, yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil sama sekali, maka yang yang hendaknya dilakukan oleh seseorang, dia memilih pendapat yang kuat dalilnya. Fa'turadu 'alal fuqaha 'alad dalil. Maka dikembalikanlah ya pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para ahli fikih itu kepada dalil. Famadalla alaihi dalil wajib al-akhdhu bihi wa tarku ma khalafah. Kalau ada sesuatu, suatu perkara ditunjukkan padanya dalil, maka wajib bagi kita untuk mengambil yang kuat dalilnya tersebut. Wa tarku ma khalafah, dan meninggalkan apa yang menyelisihi dalil tersebut. Bahkan sampai seorang mujtahid ketika dia sudah berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya itu menyelisih dalil, ya kadang-kadang para ulama menghukumi sesuatu berdasarkan pengetahuan dia. Hadis yang sampai kepada dia adalah demikian. Kemudian dia memutuskan bahwa oh ini hukumnya seperti ini. Lalu kemudian ada orang yang membawa, oh enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian. Maka seorang yang sudah punya pendapat seperti ini wajib bagi dia rujuk kepada pendapat yang ada dalilnya. Qala wa yajibu 'alal mujtahid alladhi lam yuwaffaq lis-shawab wa khalafa ad-dalil ay yaqbal al-haq wa yarji'a ila as-shawab. Maka wajib bagi seorang mujtahid ya seorang mujtahid yang sudah berijtihad, tapi kemudian ijtihadnya keliru, wajib bagi kita, wajib bagi dia untuk ya kembali kepada kebenaran. Ya, wajib bagi dia untuk kembali kepada kebenaran, menerima kebenaran, wa yarji ila shawab, dan ya kembali kepada apa yang benar. Wa la yajuzu lahu istimrar fi ijtihadil khati'. Tidak boleh bagi dia terus-menerus berada pada ijtihad yang salah. Kalau dia sudah memutuskan demikian, ternyata ada dalil, maka yang dia pegang adalah dalilnya, bukan apa yang menjadi pendapatnya. Wala yajuzu lana an nattabi'ahu 'ala al-ijtihad al-khati'. Demikian juga tidak boleh bagi kita untuk mengikuti sang mujtahid di ijtihadnya yang salah atau di ijtihadnya yang keliru. Ya. Jadi yang menjadi ibrah itu adalah dalil. Ketika pendapat seseorang, walaupun dia seorang ulama mujtahid, walaupun dia seorang imam, apabila dia menyelisihi dalil yang demikian jelas, maka tidak boleh bagi kita untuk terus-menerus mengikutinya. Kalau sebelum jelas, tidak jadi masalah kita mengikuti dia. Tapi begitu jelas, ternyata ada dalil yang lebih kuat, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan pendapat tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini pada hakikatnya merupakan pendapat semua imam. Seluruh ulama berpendapat demikian, bahwa yang diikuti itu adalah dalil, bukan figur-figur tertentu. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wa la immatu yusuna nabi hada, dan para imam telah berwasiat kepada kita, ya, untuk melakukan hal yang demikian. Artinya apa? Mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat-pendapat yang keliru, yang menyelisihi dalil. Jadi tidak boleh kemudian fanatik terhadap suatu pendapat. Ketika telah kita jelaskan, oh ini pendapat yang keliru, ini yang kuat, ini yang lebih benar, karena ada dalil, sekian banyak dalil yang menguatkannya, maka tidak boleh bagi dia untuk ngotot mempertahankan pendapatnya. Kata beliau, para imam mewasiatkan kita, ya, untuk untuk melakukan hal yang demikian. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, i'ridu aqwalana 'alal kitabi wa sunnah. Mereka mengatakan, kembalikanlah ucapan-ucapan kami kepada Alkitab wa Sunnah. Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, kembalikanlah, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rob kalian kepada kalian. Nah, sehingga ini yang diambil oleh para imam, para imam-imam. Mereka mengatakan, i'ridu aqwalana 'alal kitabi wa sunnah. Kembalikanlah ucapan kami kepada Al-Quran wa sunnah. Kemudian beliau sebutkan para imam, mulai dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka memiliki pendapat yang sama. Kita akan nukilkan, beliau menukilkan, akan nukilkan ucapan-ucapan para imam. Bagaimana petunjuk mereka, kalau ada khilaf, kemudian tampak bahwa dalil itu berada di salah satu sisi, maka wajib bagi dia untuk mengambil, ya, pendapat yang benar, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Fal Imam Abu Hanifah, pertama beliau nukilkan dari Imam Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi. Fal Imam Abu Hanifah rahimahullah yaqul, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, idza ja'a al-hadis ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain, wa idza ja'a al-hadis ani sahabah an sahabati Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain, wa idza ja'a al-hadis ani tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Apabila datang sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fa'ala ra'su wal 'ain, artinya apa? Ini yang menjadi prioritas kita. Ini yang kita pegang kuat. Kalau ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang menjadi pendapat kita. Ya. Wa idza ja'al hadis an sahabah, ya, an sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ra'si wal 'ain. Kalau datang hadis dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ra'si wal 'ain, maka ini yang kita pegang. Wa idza ja'al hadithu an tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Kemudian kalau datang berupa ucapannya para tabi'in, maka kami adalah laki-laki sebagaimana mereka adalah laki-laki. Artinya tetap yang menjadi patokan adalah ya sunnah Rasulullah SAW dan ucapannya para sahabat. Karena Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah ini sebagian mengatakan beliau tabi'in, beliau termasuk tabi'in, ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau termasuk atba'ut tabi'i, sehingga beliau masih berada di generasi awal Islam. Nah, ini ucapannya Imam Abu Hanifah, bahwa yang dipegang, yang menjadi pendapat beliau adalah ya apa yang menjadi pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Qala hadza kalamul Imam Abi Hanifah aqdamil a'immah al-arba'ah. Maka inilah ucapannya al-Imam Abu Hanifah, ya, imam yang paling senior dari imam yang empat. Imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini urut-urutan senioritasnya. Yang paling senior, Abu Hanifah. Kemudian al-Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Ini empat imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka ini dinukilkan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan bahwa yang menjadi prioritas beliau adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wal Imam Malik rahimahullah. Kemudian beliau nukilkan dari ucapannya Imam Malik rahimahullah. Yaqul kulluna radun wa mardudun alaih illa sahiba hadzal qabr. Al Imam Malik ketika itu ia berada di dekat kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Al Imam Malik ini adalah imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Beliau ketika berada di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kulluna radun wa mardudun alaihi. Ucapan kita itu ya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahiba hadzal qabr. Sambil menunjuk kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kecuali penghuni kuburan ini. Artinya apa? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mutlak harus diterima. Adapun ucapan manusia, kalau sesuai dengan ucapan Rasul, kita terima. Kalau tidak sesuai, maka kita tolak. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimaksud dengan penghuni kuburan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas sekali ucapan Imam Malik bahwa tidak boleh kemudian seseorang fanatik kepada pendapat seorang ulama. Wajib bagi dia untuk menimbangnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ucapan manusia bisa kita ambil, bisa kita tolak, kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yaqulu rahimahullah aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajul tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin li jalladi haula. Apakah setiap ada orang yang pandai berdebat, ya, datang kepada kita, lantas kita meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad alaihissalatu wassalam karena bagusnya perdebatan mereka? Ini juga maksud beliau di sini, hadirin yang dimuliakan Allah. Sebagian orang dia pintar berdebat, ya. Terkadang yang dia ucapkan ya, dipercaya oleh manusia, padahal menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pandainya seseorang berdebat, pandainya seseorang mengemukakan pendapatnya, ini bukan patokan kita untuk mengikutinya. Tapi yang menjadi patokan kita adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Malik mengatakan, apakah setiap ada orang yang pandai berdebat, mengemukakan pendapatnya, lantas kita tinggalkan ucapannya Rasulullah SAW? Tentu tidak. Bayangkan, kalau ada orang yang pandai berdebat, kemudian kita ikuti pendapatnya, lalu ada lagi yang pandai daripada dia, mendebat dia kalah, maka kita ikuti. Ya, agama tidak seperti itu. Agama punya patokan, ini sunnah Rasulullah SAW. Qala hadza kalamul Imam Malik rahimahullah. Ini adalah ucapan Al-Imam Malik rahimahullah. Ya. Wa yaqulu rahimahullah la yuslihu akhira hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha. Dan dalam ucapan beliau yang cukup terkenal, ya cukup masyhur ucapan beliau, Imam Malik mengatakan la yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Artinya apabila seseorang ingin mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia mengikuti generasi awal Islam, di mana yang menjadi patokan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ma huwa alladhi aslaha awwalaha? Kemudian muncul pertanyaan, apakah yang memperbaiki atau yang membuat baik generasi awal? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Kitab wa Sunnah. Al-Kitab dan As-Sunnah inilah yang membuat baik generasi awal Islam. Sehingga kalau kita di masa sekarang ingin kembali baik, ya, maka ikuti apa yang telah mereka tempuh. Yakni mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sebagian orang berusaha memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menyebutkan ada yang lebih baik, ya, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu memandang Al-Quran dan Sunnah ini seperti bangunan tua yang hampir roboh. Menurut mereka, kalau kita terus-menerus berada di dalamnya, maka suatu ketika bangunan ini akan roboh dan menimpa kita, mati semua. Maka apa yang kita lakukan? Kata mereka, hancurkan, kemudian bangun bangunan baru. Ya, kalau panjenengan ikut kuliah-kuliahnya orang liberal, ini biasa terucap di tengah-tengah mereka. Seperti orang yang melegalisasi zina. Ya, pandangannya kan terbentuk dari sini. Ya, harusnya apa? Kita bikin aturan baru. Ya. Hijab ini aturan lama, aturan barunya bagaimana? Berpakaian sopan. Ya. Apalagi? Ya, perzinahan. Ya, kalau suka sama suka, kalau dulu ya namanya zina ya sudah, hubungan yang tidak terikat dengan perkawinan atau kepemilikan budak. Kemudian mereka perluas itu. Itu zina zaman dulu. Sekarang zina itu kalau ada pemaksaan. Kalau suka sama suka bukan zina. Jadi yang namanya kumpul kebo itu bukan zina. Kenapa? Karena suka sama suka. Alhamdulillah. Ya. Maka tidak akan ada yang bisa memperbaiki umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awal Islam. Mereka baik karena Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun akan baik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan ucapan-ucapan atau opini-opini manusia. Qala wal Imam Syafi'i rahimahullahu yaqul. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin itu bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya as-sunnah, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkannya karena ucapan manusia. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i menukilkan ijma kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad, maka tidak pantas baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan manusia. Artinya ketika jelas hadisnya, ya, demikianlah Nabi SAW mengatakan, ya, sesuatu, maka itu yang kita pegang. Jangan kemudian mengambil ucapan-ucapan manusia. Dan bagaimana beliau, ya, mewasiatkan kepada murid-murid beliau, beliau mengatakan, wa yaqulu rahimahullah, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli urdul ha'id. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza khalafa qawli qawla Rasulillah, apabila ucapanku, pendapatku itu menyelisih pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli urdul ha'id, maka lemparkanlah ucapanku ke dinding. Jangan kalian ambil. Kalau ucapanku bertentangan dengan ucapan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi jangan salah pula ya. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi amat sedikit ucapan beliau yang atau mungkin tidak ada ucapan beliau yang menyelisih ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Hanya saja beliau memberikan rambu-rambu. Kalau memang ada ucapanku yang menyelisih ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambil ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapanku lempar saja ke dinding. Jangan kalian ambil. Qala wa yaqulu rahimahullah, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku. Ya, apabila sebuah hadis itu sahih, itulah yang menjadi mazhabku. Wa hadhihi qala hadhihi kalimatu Syafi'i rahimahullah. Maka ini adalah ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Intinya, ya, dalam permasalahan yang demikian jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hendaknya seseorang mengambil apa yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Karena ini yang telah diwasiatkan oleh para imam. Yang terakhir, ucapannya Imam Ahmad. Qala wal imamu Ahmad rahimahullah yaqul. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhabuna ila ra'i Sufyan. Sungguh mengherankan, sungguh mengherankanku, ada sekelompok manusia yang mereka mengetahui tentang sanad hadis dan mengetahui tentang kesahihannya, namun mereka memilih ucapannya Sufyan. Sufyan di sini yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Ahmad merasa heran, ada orang yang sudah tahu ini hadisnya sahih, tapi kemudian dia mengatakan, nah, saya lebih ambil pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka ini mencengangkan Imam Ahmad. Bagaimana mungkin Anda punya ilmu, tapi ketika dijelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia mengambil ucapannya, ya, ucapan manusia, ucapan para ulama. Ya. Kita ambil contoh saja, banyak sekali di tengah-tengah kita penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh nyata yang sering kita lihat, masalah kuburan. Nabi alaihi salatu wasallam itu, ya, secara jelas memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan. Tapi coba lihat kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang membangun kuburannya sedemikian rupa. Di semen, dibangun, bahkan dikasih atap, dibuat seperti rumah, mengikuti orang-orang non-muslim. Padahal jelas hadisnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh, ulama fulan mengatakan boleh kok. Nah, disinilah saatnya kita untuk membuktikan siapa yang kita ikuti. Tentunya yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contoh saja. Betapa banyak penyelisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, alasannya mereka mengikuti ulama fulan, ulama fulan. Ya, padahal dalilnya sudah demikian jelas. Qala wallahu ta'ala yaqul. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ketika beliau menyatakan keheranannya kepada orang-orang yang lebih memilih ucapan manusia daripada hadis yang sahih, beliau mengatakan, falyahdhiril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merasa takut mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Surat An-Nur ayat ke-63. Jadi Imam Ahmad setelah menyatakan keheranannya, beliau membacakan firman Allah ini. Ya, hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu merasa khawatir mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnah, al fitnatu asyirik. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Jadi hati-hati, orang yang menolak pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut Imam Ahmad dikhawatirkan dia terjatuh pada kesyirikan. Bagaimana kok dia bisa terjatuh pada kesyirikan? La'allahu idza radda ba'du idza radda ba'dun qawlahu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyaqa fi qalbi syai'un min az-zayf fayahlik. Karena bisa jadi orang yang menolak ucapannya Rasulullah SAW, nanti di hatinya akan terdapat penyimpangan, maka dia pun mendapati kebinasaan. Maka hati-hati, ya, kekufuran dan kesyirikan itu mulai dari penyimpangan yang ringan. Ketika mulai dia menolak ucapannya Rasulullah SAW, ya, seiring dengan berjalannya waktu, dia pun terjatuh pada kekufuran. Ini adalah Imam Ahmad, ya. Keempat imam, mereka menyuarakan hal yang sama, yakni apa? Untuk kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala idzan, hadhihi aqwalul a'immah al-mujtahidin, ijtahadu an ilmin wa an ahliyati lil ijtihad. Dengan demikian, inilah ucapannya para imam-imam ahli ijtihad. Mereka telah berijtihad dengan ilmu dan dengan keahlian mereka, keahlian yang mereka miliki untuk berijtihad. Jadi para imam ini imam-imam yang paling tinggi, mereka adalah imam mazhab. Imam Abu Hanifah, imamnya mazhab Hanafi, Imam Malik, ya, imamnya mazhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i, imam mazhabnya Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ya, imam mazhabnya Hambali. Mereka ini berada di puncak-puncak ijtihad, ya, dalam mazhabnya. Qala, dalam keadaan mereka sudah mampu untuk berijtihad, lakin lam yadda'u li anfusihim al-ismah. Mereka sama sekali tidak mengaku atau mengklaim mereka memiliki ismah atau keterjagaan seperti Rasulullah SAW. Kami itu tidak maksum, ya, kami ini tidak terjaga dari kesalahan. Berbeda dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para imam mengatakan bahwa mereka tidak maksum. Sehingga apa? Kalau ada salah dari kami, jangan kalian ikuti. Kalau benar ambil, kalau salah jangan ikuti. Ya. Bal awsa ayyukhadha min aqwalihim ma wafaqa dalil. Mereka hanya mewasiatkan kepada kita, ambil ucapan kami kalau memang sesuai dengan dalil. Fayajibu alal hanbali idza ra'ad dalila ma'a syafi'i ayya'khudha biqawli syafi'i. Maka wajib bagi seorang yang bermadzhab Hambali, apabila dia melihat dalil itu bersama, ya, orang Syafi'i, ya, orang yang bermadzhab Syafi'i, ayya'khudha biqawli syafi'i, maka wajib bagi dia untuk mengambil ucapannya madhab Syafi'i. Ya, kan sekarang musim, ya, musim bermadhab. Ya, ana Syafi'i, ana Hambali. Masya Allah. Ya, ana Slemani. Kita orang Sleman, betul juga. Ya, ya. Nah, dia, walaupun dia menempuh satu madhab, tapi ternyata kebenaran itu berada di madhab yang lain, maka wajib bagi dia untuk mengambil, ya, pendapat tersebut, walaupun pendapat tersebut menyelisihi mazhabnya. Qala, kemudian kata beliau, wa wajibun ala Syafi'i idza ra'ad dalila ma'al Hanafi ay ya'khudha biqaulil Hanafi. Wajib bagi seorang yang bermazhab Syafi'i kalau dia melihat kebenaran itu atau dalil itu bersama mazhab Hanafi, wajib bagi dia untuk mengambil mazhab atau mengambil ucapan pendapat mazhab Hanafi. Wa wajibun 'alal Maliki idza ra'ad dalil ma'al Hanbali ay ya'khudha biqawli Hanbali. Demikian juga wajib bagi seorang yang bermadzhab Maliki apabila melihat dalil itu bersama mazhab Hanbali, agar dia mengambil pendapatnya mazhab Hanbali. Li'anna al-ghurdha huwa ittiba'ud dalil. Karena tujuan kita itu bukan mengikuti person tertentu, tapi mengikuti dalil. Ya, tapi mengikuti dalil. Laisal ghurdu qaula fulan wala fulan. Bukan yang menjadi tujuan kita itu ucapan fulan, fulan. Fala yata'assabuna li'aimmatihim. Ya, maka mereka, ini para ulama, ya, para ulama sendiri, mereka tidak pernah bertasub dengan imam-imam mereka. Makanya sering kita dapati ada seorang ulama, dia memiliki pendapat yang berbeda dengan imam mazhabnya. Karena memang yang diikuti itu adalah dalil. Wa innama yata'assabuna lid dalil faqat. Hanya saja para ulama mereka ta'assub ya, mereka itu fanatik hanya kepada dalil, bukan kepada person. Ada pun person manusia, kadang mereka benar, kadang mereka salah. Kadang kan tidak mungkin, hanya yang dimuliakan oleh Allah, seseorang itu menguasai semua ilmu, menguasai semua dari ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, terutama hadis. Gak mungkin seseorang itu kemudian menguasai seluruh hadis dalam setiap permasalahan. Ya, maka mau tidak mau dia berijtihad kadang-kadang. Dia berijtihad. Nah, ketika ijtihadnya itu ternyata bertentangan dengan hadis yang belum pernah dia dapatkan, maka mereka memerintahkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa hadza Syekhul Islam Ibn Taimiyah wal Imam Ibnu Qayyim wal Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab kulluhum ya'muruna bihadza. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Ini imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, semuanya bermadzhab Hambali, kulluhum ya'muruna bihadza. Seluruh mereka memerintahkan kita, ya, untuk melakukan hal yang demikian. Yaqul, mereka mengatakan, unzuru fi aqwalil ulama fakhudhu ma qama alaihi dalil. Lihatlah ucapan-ucapannya para ulama, telitilah ucapan-ucapannya para ulama, lalu ambil apa yang berdasarkan dalil. Ya. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun min kutubihim. Dan ucapan mereka ini, ya, telah diketahui secara meluas dari kitab-kitab mereka. Ya, kalau ada yang mengaku sebagai misalnya dia, ya, saya mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya mengikuti Al-Imam Ibnu Qayyim, saya mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketahuilah bahwa ketiga ulama besar ini semuanya mewasiatkan hal yang sama, agar kita semua kembali kepada dalil. Kalau merujuk ucapannya para ulama, lihat ucapan mereka punya dalil atau tidak. Ketika mereka punya dalil, maka kita ambil. Kalau tidak punya hujjah, tidak punya dalil, maka tinggalkan. Qala hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. La ta'assub. La ta'assub. Inilah madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada ta'assub bagi mereka. Ta'assub itu fanatik kepada satu pendapat. Lakin laisa makna hadza an narfudul madahib wa natrukaha. Akan tetapi, ini pesan sangat penting dari beliau. Akan tetapi, bukanlah maknanya kita menolak madhab dan meninggalkannya. Artinya, tidak kembali kepada ucapan imam-imam madhab. Tinggalkan ucapan Syafi'i, ya sudah, kita pahami sendiri Al-Quran dan Sunnah. Ini juga keliru. Ya, ini juga keliru. Maka hendaknya Al-Quran dan Sunnah juga tetap dipahami dengan pendapat mereka. Bal nastafida minal madahib wa min fikhil a'immah. Akan tetapi hendaknya kita ambil faedah dari madhab-madhab dan fikihnya para imam. Kenapa? Li'annahu tharwatun azimah. Karena apa yang mereka tinggalkan ini adalah perbendaharaan ilmu yang sangat besar. Lakin mutabi'ud dalil man kana ma'hu dalil akhadna biqaulihi hadza huwal wajib. Ya, akan tetapi hendaknya kita mengikuti dalil. Ya, barang siapa yang dia memiliki dalil, ya, maka kita ambil ucapannya. Inilah yang wajib bagi kita. Intinya jangan meninggalkan para ulama ahli mazhab ini. Kenapa? Karena mereka sudah meneliti banyak permasalahan dalam agama. Jadi kita ambil ucapan-ucapan mereka, kemudian apa yang bertentangan dengan dalil, ya, maka kita tinggalkan. Qala wa man la ya'rif ad-dalil yas'al ahlal ilm. Ya Ustaz, gimana ini? Kita ini jangankan meneliti karyanya para ulama, bahasa Arab saja enggak bisa. Sebagian orang Masya Allah ya, bicara tentang permasalahan agama dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu sama sekali tentang agama. Dan salah satu kriteria ilmu agama itu adalah bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia mengetahui Al-Quran, mengetahui tafsir para ulama terhadap ayat Al-Quran, mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memiliki kompetensi bahasa Arab? Gak mungkin. Ya. Ya Ustaz, kan ada terjemahan. Ya. Berarti dia taklid atau dia mengikuti yang ada di terjemahan, bukan apa yang ditulis oleh para ulama. Ya, saya sering sekali melihat kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan. Makanya mohon maaf kalau kajian ya ana tetap menggunakan kitab. Kenapa? Karena terkadang terjemahan, nah ini sekalian kita koreksi. Karena sebagian terjemahan itu ada yang keliru. Baru saja kemarin ada kawan beli kitab Syarah Adabul Mufrad. Baru baca dua lembar sudah ketemu kesalahannya. Salah paham. Padahal itu sudah ada penerjemahnya LC, kemudian editornya gelarnya doktor. Salah menerjemahkan. Ya. Maka seseorang hendaknya dia memiliki kompetensi sebelum dia berbicara dalam permasalahan agama. Nah, bagaimana kalau kita enggak mengetahui dalil? Waman la ya'rif ad-dalil, waman la ya'rif ad-dalil, yas'ala ahli al-ilm. Barang siapa yang tidak mengetahui dalil, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ya seorang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Li'annaka turidu bara'ata dzimmah. Fa idza kunta ta'rif falhamdulillah, khudh bid-dalil. Wa idza kunta la ta'rifu fa innaka tas'alu ahlal ilm. Hadha huwal wajib. Sesungguhnya engkau ingin melepas diri, artinya apa? Engkau ingin melepaskan bebanmu. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti? Kenapa kamu mengikuti pendapat ini? Ini yang kita persiapkan nanti. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa jawaban kita? Fa idza kunta ta'rif, alhamdulillah. Kalau engkau mengetahui dalilnya, maka alhamdulillah. Ya. Khudh bidalil, ambil dalilnya. Ini yang akan kita jadikan ya landasan kita nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta la ta'rif fa innaka tas'alu ahlal ilm. Hadza huwal wajib. Namun apabila engkau tidak mengetahui dalil, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Bertanyalah kepada para ulama. Ini yang merupakan kewajibanmu. Baik. Ini pembagian yang pertama adalah masalah ijtihadiyah. Jadi permasalahan ijtihadiyah yang benar-benar jelas dalilnya. Kalau kita lihat permasalahan ijtihadiyah ini yang betul-betul jelas dalilnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti yang jelas dalilnya. Nah, bagaimana kalau permasalahannya itu tidak jelas? Artinya misalnya kedua-dua pendapat ya memiliki dalil yang sangat kuat. Maka waktunya sudah habis, insya Allah kita akan bacakan ya pembagian yang kedua ini di kajian yang akan datang bismillah taala. Kemudian setelahnya kita langsung ke dalam permasalahan yang ketiga ya, yaitu apa? Menyelisihi para pemimpin. Ini orang-orang jahiliyah mereka memiliki pemahaman bahwa menyelisihi pemimpin kaum muslimin atau menyelisihi pemimpin ini merupakan suatu kebaikan. Apa bantahan terhadap pendapat mereka? Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.